حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير Bila hatimu goyah, terluka, merana, jauhkah hati ini dari Tuhan, dari Allah. Hilangkah dalam hati zikirku, imanku. Hanya dengan Allah semua kegelisahan cukuplah hanya Allah. Hati bergantung berserah di bila hati gelisah tak tenang tak tenteram bila hatimu goyah terluka merana jauhkah hati ini dari Tuhan dari Allah hilangkah dalam hati Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah Allah, Allah, Allah, Allah.